antara wali-wali Allah dan juga orang-orang yang menyerupai mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara wali-wali Allah dan orang-orang yang menyerupai mereka. Min a'da'illah, dari musuh-musuh Allah, wal munafikin wal fujjar, dan orang-orang munafikin dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Ini inti dari pembahasan landasan pokok yang kelima. Mengetahui siapakah wali-wali Allah dan siapa yang mengaku wali-wali Allah padahal dia adalah wali-wali syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara gamblang di dalam Al-Quranul Karim tentang sifat-sifat wali-wali Allah, sehingga dengannya kita akan mengetahui siapakah sebenarnya wali-wali Allah itu dan siapa yang bukan wali-wali Allah. Siapakah yang dia wali-wali Allah dan siapakah yang dia wali-wali syaitan? Akan dijelaskan nanti beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat wali-wali Allah. Yang diantara sifat wali-wali Allah adalah mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh muallif di sini, kita lanjutkan matannya. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Dan cukup dalam pembahasan ini untuk mengetahui siapakah wali-wali Allah, cukup dalam masalah ini satu ayat dari surah Ali Imran. Hiya qawluhu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mencintai atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka di antara sifat-sifat wali Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau, mencontoh beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sangat disayangkan, keadaannya di sisi kebanyakan orang terbalik. Yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggapnya perusak, dianggapnya pemecah belah, dianggapnya penghalang dari kemajuan dan seterusnya. Mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap atau dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Sementara mereka yang jauh dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang dibilang sebagai wali. Mereka yang dibilang sebagai ahli karomat. Bahkan para dukun pun yang memiliki sedikit kehebatan, atau para tukang sihir yang memiliki sedikit kehebatan, dianggap sebagai wali. Maka penting bagi kita untuk mengetahui siapakah wali-wali Allah dan siapakah wali-wali syaitan. Akan dijelaskan dalam landasan pokok yang kelima ini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ucapan penulis, bayanullahi subhanahu li auliya'illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar. Penjelasan Allah terhadap wali-wali Allah, atau penjelasan Allah tentang wali-wali Allah, dan pembedaan itu, Allah membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Antara wali-wali Allah dan orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah, padahal dia adalah musuh-musuh Allah dari kalangan munafikin dan orang-orang yang fajir. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, na'am. Iya, kata beliau. Hadza aslun azim. Ini adalah landasan pokok yang agung, mengetahui tentang siapakah sebenarnya wali-wali Allah, mengetahui sifat-sifat wali-wali Allah, dan membedakan antara wali-wali Allah dan orang-orang yang mengaku wali-wali Allah padahal bukan wali-wali Allah. Hadza aslun azim. Ini adalah landasan pokok yang agung. Wa huwa tafriqu baina auliya'illahi wa auliya'isyaitan, yaitu membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Li'anna ahlal batili saru yusammuna auliya'isyaitan auliya' Allah. Kenapa sangat penting perkara ini, membedakan antara wali Allah dan wali syaitan? Yang demikian karena ahlul batil, mereka menamakan wali-wali syaitan dengan nama wali-wali Allah. Mereka menyebut wali-wali syaitan dengan sebutan wali-wali Allah. Para tukang sihir, para dukun, paranormal dan seterusnya, dan orang-orang yang semodel dengan mereka dikatakan dengan wali-wali Allah. Orang yang mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, dianggap sebagai wali-wali Allah hanya karena dia kebal senjata misalkan, hanya karena dia kebal peluru, padahal dia adalah ahlu ma'asi, yang mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan. Ahlul batil menyebut wali-wali syaitan sebagai wali-wali Allah. Ya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui dan membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Hatta inna hadzal amra iltadasa 'alan nas, sampai-sampai masalah ini atau perkara ini tersamarkan pada manusia. Ya. Manusia enggak bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana wali-wali syaitan. Ya. Karena enggak bisa membedakan, tersamarkan urusannya, ya. Sehingga yang wali-wali syaitan disebut sebagai wali-wali Allah. Yang wali-wali Allah dianggap sebagai awliya syaitan. Na'udzubillah. Walidhalika sannafa syekhul islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kitaban nafi'an mufidan. Karena pentingnya pembahasan ini. Pembahasan apa itu? Pembahasan membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis suatu karya tulis yang sangat bermanfaat dan sangat berfaedah. Samahu, beliau berikan judul kitab tersebut dengan judul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan. Kitabnya judulnya Al-Furqan, perbedaan Baina Awliya'ir Rahman, antara wali-wali Allah, wali-wali Ar-Rahman yaitu Allah, wa Awliya'i Syaitan, dan wali-wali syaitan. Disebutkan di situ perbedaan-perbedaan antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan wali-wali syaitan. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, saking gigihnya dalam menyebarkan sunnah, menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keras terhadap kebid'ahan, nah maka ahlul bid'ah menuduh beliau sebagai wali syaitan. Nah, nas'alallaha salama wal afiyah. Mereka ahlul bid'ah sangat benci kepada yang namanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, yang membongkar kebobrokan ahlul bid'ah. Kitab beliau ini sangat bermanfaat dan sangat berfaedah, menjelaskan perbedaan-perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang wali-wali Allah dalam surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka itu la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Ya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Wali-wali Allah enggak khawatir, enggak bersedih hati walaupun semua orang meninggalkan. Nah. Ya. Tidak khawatir dan tidak bersedih hati, ya, karena berada di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara sifat-sifat wali-wali Allah. La yakhafuna laumata la'im, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya. ketika mereka kokoh di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma bayyana biqaulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali-wali Allah biqaulihi dengan firman-Nya, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sifat wali-wali Allah, alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertakwa. Ini sifat-sifat wali-wali Allah, atau di antara sifat-sifat wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertakwa. Dan makna takwa adalah apa? Ja'alul insani wiqayatan min azabillah bi fi'li awamirihi wa jinabi nawahi. Seorang membuat tameng atau penghalang dari azab Allah dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah apa? Salat diantaranya. Ya. Nah, puasa dan lain-lain dari berbagai macam perintah-perintah Allah. Dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini ciri-ciri sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian datang. Nah, orang mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat, ya, yang katanya sudah mencapai derajat ma'rifah, yang sudah enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, ya. Nah, yang kalau dia bermaksiat enggak ada masalah, ya. Itu dinamakan sebagai wali-wali Allah. Nah, orang yang sudah tingkatannya ma'rifah luar biasa, ya. Bebas roaming, ya. Dari ketaatan kepada Allah bebas, enggak perlu taat kepada Allah, enggak perlu menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Nah, na'udzubillah, yang seperti ini dikatakan wali-wali Allah. Yang katanya jumatannya langsung ke Mekah, ya. Padahal dia ada di rumahnya. Nah, ketika ditanya kenapa enggak jumatan, ya, Pak Ustadz, ya, saya jumatannya langsung di Mekah, ya. Nah, Allahul Musta'an, yang seperti ini dianggap sebagai wali-wali Allah, ya. Padahal dia meninggalkan sholat Jumat, ya, meninggalkan perintah Allah. Nah, yang seperti ini hakikatnya adalah wali syaitan. Nah, yang demikian karena Allah menyebutkan tentang wali-wali Allah, mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan mereka orang-orang yang selalu bertakwa. Dan di antara makna takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian kata Syekh, "Haula'i hum auliya'ullah." Mereka inilah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka inilah para wali-wali Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa. Mereka menggabungkan antara keimanan dan ketakwaan. Bainal ilmin nafi' wal amali soleh. Dan menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dia berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ha'ula'ihum awliya'ullah. Mereka adalah wali-wali Allah. Laisa awliya'ullah man kharaja ala syar'illah wa ghayyara dinallah. Bukanlah wali-wali Allah orang yang dia keluar dari syariat Allah, orang yang dia berontak terhadap syariat Allah, ya. Wa ghayyara dinallah, dan mengganti agama Allah. Bukan wali Allah orang yang menganggap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menghalangi dari kemajuan dan seterusnya. Nah. bukan wali-wali Allah orang yang berontak terhadap syariat Allah, ya. Menganggap syariat-syariat Allah ini kejam, yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dicambuk atau dirajam, sampai mati dan seterusnya, yang membunuh dibunuh lagi, nyawa dibayar dengan nyawa, katanya kejam. Berontak terhadap syariat Allah, bukan ini wali-wali Allah. Laisa awliya Allah man kharaja ala syar'illahi wa ghayyara dinallah. Bukan wali-wali Allah orang yang keluar atau berontak terhadap syariat Allah dan mengganti agama Allah. Wada'a ila ibadatil kubur, kemudian dia menyeru manusia untuk menyembah kuburan, wal adrihah, menyembah makam-makam, bukan ini wali-wali Allah. Bukan wali-wali Allah orang yang berontak dari syariat Allah, berontak terhadap syariat Allah dan mengganti agama Allah, kemudian mengajak manusia untuk menyembah kuburan, mengagungkan makam-makam atau kuburan-kuburan. Hada wali syaitan. Yang seperti ini bukan wali Allah tetapi wali syaitan, walinya syaitan. Sampai-sampai mereka meyakini bahwasannya membaca Al-Quran di kuburan lebih khusyuk katanya daripada membaca Al-Quran di masjid. Saking berlebihannya mengagung-agungkan kuburan. Berdoa di kuburan lebih khusyuk dan katanya lebih cepat terkabul, daripada berdoa di masjid. Na'udzubillah. Bukanlah wali-wali Allah orang yang berontak terhadap syariat Allah dan mengganti agama Allah, kemudian menyeru manusia untuk menyembah kuburan dan menyembah makam-makam, mengagung-agungkannya. Hada waliyu syaitan, yang seperti ini wali syaitan. Walaisal waliyu huwa sahir wal kahin wal khurafi. Bukanlah wali Allah para tukang sihir, para tukang sihir, wal kahin dukun, wal khurafi ahli khurafat, ahli takhayul, alladhi yudhiru linnasi makhariqa sihriyah, yang dia menampakkan kepada manusia kehebatan-kehebatan sihir, bukan ini wali-wali Allah. Walaupun dia hebat, sakti, bisa terbang, kebal senjata, bisa berjalan di atas air, tapi dia sahir, tukang sihir, atau dia dukun, atau dia ahli khurafi, maka bukan wali Allah. Dia bisa terbang misalkan, tetapi dia penyembah kuburan, maka dia bukan wali Allah walaupun bisa terbang. Wa yaqul hadhihi karamat. Bukanlah wali para tukang sihir, para dukun, ahli khurafat, yang menampakkan kepada manusia makharij sihriya, kehebatan-kehebatan sihir. Bukan ini wali. Wa yaqul, kemudian orang mengatakan hadhihi karamat, ini adalah karomah. Ini karomah wali ini. Padahal dia tukang menyembah kuburan. Padahal dia adalah tukang sihir. Padahal dia adalah dukun. Tapi karena bisa terbang, kebal senjata dan lain-lain, sehingga dikatakan ini karomah wali. Tertipu manusia. Manusia gak bisa membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Hanya karena bisa terbang dikatakan sebagai wali. Ini karomah. Wahiyya fil haqiqati makharij syaitaniyah. Dan kehebatan-kehebatan atau keajaiban-keajaiban sihir tadi hakikatnya adalah makharij syaitaniyah. Kehebatan-kehebatan atau keajaiban yang dilakukan oleh syaitan. Syaitan yang membantunya. Nah, membantu para tukang sihir, membantu para dukun, dan seterusnya. Yang demikian karena para tukang sihir dan para dukun tadi telah memberikan sesembahan kepada syaitan, sehingga syaitan membantu mereka. Nah, sehingga ada yang bisa terbang, ada yang kebal senjata, ada yang ini dan itu. Nah, jadi ukuran siapa wali Allah itu bukan yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, ya, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ukurannya adalah na'am mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah wali-wali Allah. Jika tidak, maka dia adalah wali syaitan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' wa yatir fil hawa, fala tusaddiqhu, ya, hatta ta'lama mutaba'atahu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam." Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan dengan makna, jika engkau melihat seseorang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, fala tusaddiqhu, jangan engkau percaya kepadanya. Jadi jangan serta-merta membenarkan, oh ini karomah, oh ini wali Allah ini. Jangan. Hatta ta'lama, sampai engkau mengetahui mutaba'atahu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau mengetahui sejauh mana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia orang yang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu wali-wali Allah. Jika dia bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perbuatannya menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana orang yang mengaku muslim tetapi apa? Perbuatannya melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia bukan muslim. Nah, sehingga ukurannya adalah na'am al-mutaba'ah lir-rasul sallallahu alaihi wasallam, sikap mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan tertipu, ya. Nah, dengan orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa kebal senjata, ya. Punya tenaga dalam, ya, dan lain sebagainya, ya. Jangan tertipu. Wali-wali Allah, mereka adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Ya qauluhu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan cukuplah dalam masalah ini satu ayat dalam surah Ali Imran. Ayat yang ke-31 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, mahabbatullah ya a'dhamu anwa'il ibadah. Kecintaan kepada Allah adalah jenis ibadah yang paling agung. Cinta kepada Allah ini adalah jenis ibadah yang paling agung. Wa alamatu mahabbatillah, dan sebagai tanda cinta kepada Allah adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Allah, ya, tandanya apa? Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya cinta palsu. Ya, cinta gombal. Nah, dusta cintanya. Dusta pengakuannya bahwasanya dia cinta kepada Allah, tetapi dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian karena tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladzi la yatba'ur rasul laisa waliyan lillah. Orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti tuntunan beliau, maka dia bukan wali Allah. Wala yuhibbullah, dan dia tidak mencintai Allah. Wa haula'il mukhrifun yaqulun, dan para perusak itu, ya, mereka mengatakan, ya, para wali-wali syaitan, para perusak, ya, mereka mengatakan la yakunu waliyan lillah illa idza kharaja an ta'atil rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan menjadi wali Allah kecuali apabila dia keluar dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ucapan seperti ini, bahwasanya tidak menjadi wali Allah kecuali apabila dia keluar dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum indahum alwilayatu fil khuruj an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, wali itu adalah yang keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal i'timad alal khurafat wal bidah, kemudian bersandar kepada khurafat, bersandar kepada khurafat, takhayul-takhayul, wal bidah, dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hadhihi hiyal wilayah indahum. Inilah wilayah menurut mereka. Ini perwalian atau orang yang menjadi wali menurut mereka seperti ini, yang keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersandar kepada khurafat dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hum yaqulun, mereka berkata, nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu. Perhatikan ucapan yang diucapkan dengan ucapan yang manis, ya. Akan tetapi sesat dari jalan Allah. Mereka mengucapkan na'budullaha li'annana nuhibbuhu. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. La na'buduhu khaufan min narihi. Kita tidak beribadah kepada Allah karena takut dari neraka, bukan. Wala tama'an fi jannatihi, dan bukan karena menginginkan surganya, bukan. Kami mencintai Allah, kami beribadah kepada Allah, ya, bukan karena takut dari neraka dan bukan karena ingin masuk surga, bukan. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Hanya saja kami beribadah kepada Allah karena kami mencintai Allah. Kalimat yang seolah-olah bijaksana, ya. Padahal jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar takut dari siksa Allah, takut dari siksa neraka, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar para sahabat meminta dimasukkan ke dalam surga, ya. Contoh satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya agar ketika meminta surga, agar meminta surga Firdaus. Contoh yang lain, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Beliau berkata kepada para sahabatnya, pelihara dirimu dari neraka, ya, walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh biji kurma. Dalam rangka menghindar dari neraka, ya. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak. Artinya, seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dari siksa Allah, itu tidak masuk atau bukan kategori kesyirikan, ya. Atau bukan Naam beribadah bukan karena Allah, bukan. Tetapi justru itulah ibadah karena Allah di antara ciri-cirinya. Nah, karena dia takut dengan siksa Allah. Karena dia mengharapkan jannah Allah. Inilah ibadah yang ditujukan karena Allah. Nah, namun mereka sok bijak. Ya. Sok bijak dengan akalnya. Karena mainnya main filsafat ya. Main kalam. Nah, ahlul kalam. Mereka mengatakan kami beribadah kepada Allah karena kami mencintai Allah. Ya. Bukan karena kami takut dari neraka dan bukan karena kami pengen surga, bukan. Ya. Kami beribadah kepada Allah hanya karena kami cinta kepada Allah. Ya. Kalimat sok bijak akan tetapi jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayuqalahum, maka katakan kepada mereka. Dikatakan kepada mereka, tuhibbunahu ala tariqatiman. Kalian mengucapkan ucapan ini, yaitu beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Kalian mencintai Allah ala tariqatiman. Menurut jalan siapa? Kalian mencintai Allah, nah, menurut jalan siapa? Sesuai dengan caranya siapa? Kalian cinta kepada Allah dengan caranya siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam am au ala tariqati ghairi? Apakah kalian mencintai Allah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah mencintai Allah di atas jalan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, nah, kita katakan kepada mereka, sesungguhnya tidak mencintai Allah subhanahu wa taala kecuali orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal fasil baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Inilah pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Apa perbedaannya atau pembedanya? Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Baik, masih panjang ya penjelasan tentang landasan pokok yang keenam. Landasan pokok yang kelima. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.